Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fafsahu yafsahillah. Ini sebab apabila dikatakan tafassahu fil majalis, kasih tempat. Nah, tafassahu, saling memberi tempat. Fafsahu, kata Allah SWT, Allah beri tempat untuk fafsahu, beri tempat. Al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan perbuatan, imbalannya itu serupa dengan amalannya. Akhirnya, jaza'nya apa? Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan fushah, memberikan tempat kelonggaran di akhirat nanti. Kita sudah banyak dosa, kita banyak kesalahan, keliruan, kekurangan. Kita butuh terhadap kelonggaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini labas. Syi'ir-syi'ir, ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit sebentar dari materi atau matan yang kemarin. Kita terakhir sampai kepada ucapan al-mu'allif. Waqad yaquluha wa huwa yadun annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala kama kana yadunul musyrikun. Syekh mengatakan sebuah kalimat tersebut bisa jadi dia seorang tersebut mengucapkannya dalam kondisi dia menduga. Dengan kalimat tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana orang-orang musyrikin menduga. Nah, ketika menjadikan mereka sesembahan-sembahan tersebut sebagai syufa'a, agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Nah, juga lewat sebelumnya ucapan Syekh, fala yu'dzar bil jahal, tidak diberi udzur karena ketidaktahuan. Nah, seorang mengucapkan satu kalimat enggak tahu efeknya, enggak tahu apa, enggak tahu akibatnya, akhirnya menjerumuskan dia pada kekufuran. Kemudian kata Syekh di sini, qala al-malik rahimahullah, khususan In alhamakallah ma qassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atawhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum aliha fahina idhin ya'dumu hirsuka wa khawfuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalihi. Kata Syekh, terkhusus apabila Allah menganugerahkan, mengilhamkan kepada engkau apa-apa yang Allah kisahkan tentang kaumnya Musa, dalam kondisi kaumnya Musa ketika itu bersama dengan kesolehan yang ada pada mereka, ilmu yang ada pada mereka, karena ashab Musa langsung diajari oleh Musa. Ternyata mereka datang kepada Musa seraya mengatakan, "Kalana ilahum kama lahum aliha." menduga ini perbuatan yang baik, ucapan yang bagus. Buatkan kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka kaum tersebut memiliki sesembahan-sembahan. Sama kata Syekh di sini, kisahnya tahu ya kurang lebih ya. Nah, kaum Musa setelah diselamatkan, lihat ada kaum memiliki sesembahan, minta kepada Musa tolong buatkan sembahan bagi kami. Nah, qala innakum qaumun tajhalun, kata Musa, sungguh kalian ini betul-betul kaum yang bodoh. Nah, kata Syekh, fahina idzin ya'dhumu hirsuka wa khawfuka 'ala ma yukhallisuka min hadha wa akhari. Maka di saat kondisi seperti ini, kita tahu orang-orang yang luar biasa ini. Nah, itu pula para sahabat, sebagian sahabat ketika hendak berperang atau dalam perjalanan menuju perang Tabuk, ya, terucap kata-kata mungkar, bahkan disyirikan seperti Musa ini. Ini ucapan syirik. Nah, kata Syekh, harus kita ini untuk besar, ya, hirsnya kita, semangat kita, wa khaufuka, dan khawatirnya kita. Hirsuka wa khaufuka, semangat engkau dan rasa takut engkau. Ala ma yukhallisuka min hadha wa amsali. Untuk apa semangat, untuk apa khawatir, untuk apa? Untuk diperbesar rasa semangat dan khawatir ini. Perkara yang bisa menyelamatkan kita, nah, dari perkara-perkara seperti ini. Apa itu? Jadi antaranya apa? Al-hudur fi majalisil ilm. Nah, semakin kita menambah ilmu kita, semakin besar kita mengambil sebab untuk kita selamat dari hal-hal yang seperti ini. Nah, ini di sini ada sebuah isyarat bahwa kita terus merasa khawatir, terus semangat untuk bisa melakukan apa? Ma yukhallisuka min hadha wa akhari. Apa-apa yang menyelamatkan engkau, yang membebaskan engkau dari hal-hal yang semacam ini. Berucap tanpa kita ketahui, ternyata ucapan tersebut bahaya. Nah, berbuat sesuatu, ternyata perbuatan tersebut tanpa kita sadari bisa mengakibat konsekuensinya berat. Nah, diantaranya apa? Ta'lim. Nah, majalisul ilm. Banyak ikhwan bersemangat dalam hobi yang dia miliki, namun dalam permasalahan ilmu semangatnya kurang. Nah, ini tentunya terus kita perlu untuk mawas diri, ya. Nah, ada hobi perkara yang mubah, namun jadi berlebihan dalam hobi tersebut. Apa berlebihannya? Bukan sekedar amalannya, berlebihan kecintaannya, keasikannya. Nah, sampai akhirnya kalau untuk yang hobi tersebut bisa dilakukan, tapi dalam perkara-perkara yang jauh lebih penting, ternyata mutahawin, bermudah-mudahan. Nah, barakallahu fikum ikhwan, sekarang kita kembali pada permasalahan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada paragraf sebelumnya, yaitu annal insan yakfur bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahil fala yu'dzar bil jahil. Seorang bisa kufur dengan kalimat yang dia keluarkan dari lisannya, dia berucap dengan kalimat tersebut dalam kondisi dia jahil. Ya jahil. Maka tasyaih fala yu'dzar bil jahil. Nah, ini kalimat terakhir ini sebagian orang akhirnya menuduh Syekh sebagai kaum takfiri yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Nah, mari kita katakan yang pertama, Asy-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau seorang yang alim, walaupun bukan seorang yang maksum, namun pengetahuan dan ilmu beliau yang luar biasa, menunjukkan bahwa tidak seperti ini model beliau. Nah, beliau bukanlah orang yang kemudian bergampang-gampangan dalam mengkafirkan orang lain. Kita baca, disebut dalam kitab Ad-Durar Ats-Tsaniyah. Ya. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Wa amma at-takfir fa ana ukafiru man 'arafa dinar rasul alaihi salatu wassalam. Thumma ba'dama 'arafahu sabbahu wa nahan nas 'anhu wa 'ada man fa'alahu." Fahada huwalladhi ukafir. Kata Syekh di sini, adapun permasalahan takfir, kata Syekh, ana mengkafirkan orang-orang yang mengetahui agamanya Rasulullah SAW. Paham, sudah tahu agama Rasulullah, apa yang dibawa oleh Muhammad SAW. Berarti bukan orang jahil. Ya. Nah, kemudian setelah dia paham, setelah dia tahu agamanya Rasulullah, sabar. Bukannya mengikuti, bukannya kemudian akhirnya tunduk patuh, tapi sabar, mencela. Ya, walaupun dia mengklaim dirinya Islam, tapi apa yang dibawa oleh Rasulullah dicela. Nah, wanahan nas anhu, melarang manusia agama Islam, tauhid dan yang lainnya, syariat-syariat yang lainnya, manusia dilarang. Nah, wa ada man fa'alahu, memusuhi orang-orang yang menjalankan agama Islam. Coba lihat, sudah mencela agama, ya sabba, mencela. Nah, memaki-maki agama. Kata Syekh, ini orang seperti ini yang aku kafirkan. Ya. Nah, kemudian disebutkan yang dalam halaman yang lainnya. Artinya dari sini kita mengetahui, Syekh, kalau orang itu jahil, ya, orang masih belum paham agama, ada niat baik untuk belajar namun belum sampai ilmu. Bahkan kata saya nanti akan sampai, akan kita nukilkan kondisi orang yang sudah seperti ini, kata saya enggak saya kafirkan. Syekh itu mengkafirkan model yang seperti ini. Model orang sudah tahu agama Islam dicela, manusia dilarang, dimusuhi lagi. Nah, kata saya kemudian berikutnya, ketika membantah orang-orang yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang banyak, diantaranya amal kadzib wal buhtan. Adapun kedustaan-kedustaan yang mereka ucapkan dan buhtan, ya, sama tuduhan-tuduhan dustan-dustan. Faqaluhum, ucapan mereka, katanya kita, inna nukafiru bil umum wa nujibu al hijrah ilaina ala man qadara ala idhari dinihi fa kullu hadha min al-kadhibi wal buhtan 'ala alladziina yasudduna bihi an-nas 'an dinillah wa rasulihi. Kata Syekh, orang-orang tersebut mengatakan, katanya, kami ini mengkafirkan secara umum. Kami ini mewajibkan hijrah kepada kami bagi orang yang mampu untuk menampakkan agamanya. Nah, maka ada Syekh, semua ini dusta dan buhtan. Nah, terhadap siapa? Kedustaan ini berlaku, mereka terjadi dari orang siapa? Yasudduna bihin nas an dinillah. Orang-orang yang hendak memalingkan manusia, menghalangi manusia dari jalannya Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Syekh, fa idza kunna la nukaffiru min 'abdis sanam allazi 'ala 'abdil qadir wasanam alladhi ala Ahmad al-Badawi wa amsalihima li ajli jahlihim wa adami man yunabbihuhum fakaifa nukafiru man lam yushrik billah idza lam yuhajir ilaina wa lam yakfur wa yuqatal. Nah, kata Syekh, coba perhatikan sekarang. Di sini jelas katanya. Dan sini kita paham, Syekh itu bukan orang yang enggak memberi uzur kepada orang yang jahil. Syekh memberi uzur kepada orang jahil. Jelas kata Syekh di sini, kami ini apabila kami tidak mengkafirkan orang abdus sonam. Tahu ya abdus sonam? Hambanya sonam juga. Penyembah sonam. Di sisi kuburannya Abdul Qadir. Nah, ya, wali. Mungkin yang dimaksud ini Abdul Qadir Jilani. Nah, wali yang terkenal. Di sisi kuburannya sudah nyembah-nyembah berhala. Atau sonam yang ada di Ahmad al-Badawi. Ini juga dianggap wali oleh banyak kaum muslimin, yaitu kuburannya didatangi, diistighatsai, diminta, dan yang lain. Kata saya, kami ini enggak mengkafirkan orang yang menyembah berhala di sisi kuburan-kuburan ini. Ya, li ajli jahlihim. Karena kebodohan mereka, kita enggak mengkafirkan. Karena mereka bodoh, masih jahil. Dan juga karena wa adamu man yunabbihuhum. Masih belum ada orang-orang yang mentanbih. Yang mendakwahkan amaran ma'ruf nahi munkar bahwa ini enggak boleh, ini perkara yang syirik. Belum ada. Artinya apa? Saya memberi uzur, tidak mengkafirkan. Seperti itu. Ya. Mana pasti gimana kita bisa mengkafirkan orang yang tidak berbuat syirik, yang tidak hijrah kepada kami? Nah, ini kan tuduhan mereka. Kalau enggak hijrah, kafir. Kalau enggak datang ke Syekh, kerajaan yang di situ Muhammad Al-Su'ud, Muhammad Su'ud, kafir katanya. Wong yang seperti itu aja kami enggak mengkafirkan, apalagi yang seperti ini. Syaratnya di sini yang tadi awal. Sudah abdus sanam. Penyembah berhala di sisi kuburan tersebut, tapi jahil. Awam, betul-betul ketika itu kehidupannya, masyarakatnya semua, nah, seperti itu kondisinya. Belum ada yang mengingatkan, belum tegak hujjah, sehingga mengafirkan. Dan sini kita mengetahui bahwa Syekh itu bukan orang yang tidak mengerti. Nah, ya, baik. Kalau begitu, lah bagaimana dengan yang di kitab Kasyfus Syubhat? Kata Syekh, orang jahil maka la yu'dzar bil jahil. Mari kita katakan, jahil itu bermacam-macam. Ya. Ada orang jahil, dia ma'dzur. Diberi udzur. Namun ada juga orang jahil tidak diberi udzur. Jenis yang pertama selesai. Sahal perkara sudah, wadah. Jahil, ma'dzur. Nah, ini hukum asalnya, orang jahil yang diberi udzur. Nah, namun jenis yang kedua, jahil tapi tidak diberi udzur. Ini ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi orang jahil tidak diberi udzur. Dia jahil dalam perkara-perkara yang jelas dalam agama ini, dalam perkara-perkara usul, perkara pokok, akidah, tauhid, masalah jannah, wanar, masalah-masalah yang lainnya, tauhid. Nah, ya, masalah akidah, masalah pokok. Dia betul-betul gak tahu. Ternyata ini syirik. Ternyata ini kekufuran. Ternyata orang kalau gak sholat itu, apa, orang kalau meninggalkan saya bisa kafir. Jahil, dia enggak tahu dia. Terus terjerumus dalam kesyirikan. Ya, kemudian dia mengatakan saya enggak tahu. ketidaktahuannya dia, betul dia tidak tahu. Tapi apa latar belakangnya? Latar belakangnya dia ini enggan. I'rab. Gak mau belajar agama. Berpaling. Tahu di situ ada dakwah Islam. Di situ ada dakwah yang hak. Menyuruh kepada hak yang gak mau tahu. Perkara tauhid di situ ada. Sudah disebar, sudah didakwahkan. Perkara-perkara pokok dalam permasalahan agama Islam. Dia bukan orang yang hidup terasing di negeri kufar yang tidak ada dakwah Islam atau di pedalaman yang jauh. Tidak, dia hidup di lingkungan Islam misalnya. Tapi enggak mau dia. Ya. Karena satu ketika dia terjerumus dalam kesyirikan, dalam perkara yang apa? Kekufuran dan yang lainnya. Maka yang seperti ini fala yu'dzar bil jahil. Nah, enggak diberi udzur. Betul dia jahil beneran, enggak tahu ternyata ini syirik. Kenapa kok engkau tidak mau tahu? Ini yang disebut oleh para ulama kufur al-i'rab. Kufur itu macam-macam. Ya. Ada kufur nifal, ya. Ada kufurnya itu kibir, sombong. Ada kufur i'rab. Ini kufur i'rab, berpaling. Al-i'rab artinya berpaling. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul atti'ullaha wa ar-rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin." Katakan wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Ikuti. Nah, agama Islam. Fa in tawallaw, kalau mereka enggak mau tahu, berpaling. Fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Dari ayat ini jelas Allah menyebutkan orang-orang yang berpaling tersebut dikenamakan dengan apa? Kafirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Ya tadi dia yang tawallaw, yang berpaling. Enggak mau tahu dengan agama Islam. Nah, ini jenis pertama orang jahil tapi tidak diberi udzur. Jenis kedua, kapan seseorang jahil dan tidak diberi udzur? Yaitu ketika dia jahil terhadap akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Melakukan sesuatu, dia jahil dari akibatnya. Kalau di melakukan ini, kamu bisa diginiin. Kalau kamu melakukan ini, kamu bisa dipenggal misalnya. Dia nggak tahu ini. Kalau melakukan perkara tersebut, hukumannya, akibatnya itu dia diperlakukan seperti ini dan itu dia nggak tahu. Jahil. Tapi dia tahu perbuatan tersebut nggak boleh. Paham ya? Orang mencuri, nggak tahu kalau ternyata mencuri itu dipotong tangannya. Nah, tapi dia tahu mencuri itu haram. Ya, mencuri dia. Mau dipotong tangannya? Wallah ya, nggak tahu kalau orang mencuri itu ternyata dipotong tangannya. Misalnya, betul-betul nggak tahu dia. Ditanyakan, kamu tahu mencuri itu haram? Iya, tapi saya nggak tahu kalau ternyata mencuri dipotong tangannya. Iya sudah, kamu tahu ini haram? Selesai. Nah. Ini jenis kedua dari orang yang jahil. Jahil dari apa? Dari akibat kalau dia melakukan suatu perbuatan. Dia gak tahu akibatnya. Jahil dari perkara apa? Akibatnya. Maka ini pun tidak ada udzur. Dalilnya apa? Kisahnya orang-orang yang istihza. Dalam satu peperangan melihat Naro'ayna mitlakur ra'ina haulai arghaw butunan wa akdzabu alsunan wa ajban 'inda al-liqa. Orang-orang ketika itu ini masuk secara zahir mereka masuk dari kalangan kaum muslimin ketika itu berangkat perang sambil menempuh perjalanan mereka bilang nah bersenda gurau seperti itu niatnya bercanda. Kita nggak pernah melihat orang yang perutnya itu lebih besar dari mereka, tamak lah maksudnya. orang yang lebih penakut dari mereka, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Nah, ya, kemudian turun ayat apa? Kul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imankum. Turun ayat, Allah langsung mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kalian ini istihza, bermain-main, melecehkan? La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan sebelum ucapan ini mereka belum memiliki, orang yang memiliki keimanan. Nah, dalam riwayat yang lain sampai disebutkan mereka, terus dalam ayat yang tadi disebutkan apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab, sungguh kami ya hanya nakhudu wa nal'ab, kami hanya bermain-main, enggak serius bercanda. Sampai dalam riwayat yang disebutkan mereka sampai berkepegangan dengan meminta uzur kepada Rasulullah, berpegangan dengan kaki dari kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta uzur. Enggak tahu kami. Tak ternyata yang seperti ini bisa menyebabkan kafiran. Nah, tapi mereka tahu enggak boleh sebetulnya istihza. Tapi enggak tahu kalau hasilnya kufur. Tetap kata Allah, "Qad kafartum ba'da imanikum." Nah, begitu pula dengan kisahnya orang yang berjima di siang hari Ramadan, ya kan? Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, halaktu. Tahu bahwa perkara ini haram, enggak boleh. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, celaka aku. Tahu dia perkara ini apa? Enggak boleh. Maka dia bilang, celaka aku. Kata Rasulullah, ma ahlakaka, apa yang bikin engkau celaka? Waqa'tu fi imra'ati fi nahar Ramadan. Aku menjimai istriku di siang hari Ramadan. Nah, ya. Dia tahu bahwa ini perbuatan enggak boleh, namun ternyata dia enggak tahu apa efeknya. Maka dia tanya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tetap memberikan dia apa? Iqam. Seperti itu. Disuruh untuk memberi 60 makan 60 makan budak. Enggak mampu. Memberi makan 60 orang fakir miskin, enggak bisa. Puasa 2 bulan. Enggak mampu ya Rasulullah. Artinya Rasulullah tetap ikopnya itu, nih, kamu telah berbuat seperti ini, walaupun dia gak tahu apa ikopnya, akibatnya akan seperti itu, tapi dia tahu ini perbuatan haram, tetap Rasulullah membebani dia dengan apa? Ikop. Ya. Jadi, ini jenis kedua dari orang yang tidak diberi uzur walaupun jahil. Nah, ini dua jenis kejahilan yang tidak mendapatkan uzur. Penting ya, kawan? Nah, ada yang masih belum paham, tapi penting ini benar ini. Ya. Oh, Syekh Muhammad Abdul Wahab bukan orang yang tidak memberi uzur. Seperti itu. Orang yang jahil. Ya, kalau memang betul-betul jahil. Namun kalau jahilnya yang seperti tadi, yang dua jenis ini, sudah, hatta yang lainnya. Nah, Rasulullah juga tidak memberi uzur. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi uzur. Mana seperti itu? Nah, barakallahu fiikum. Paham dari sini? Ada yang menanyakan? Ada yang belum jelas? Hah? Kalau sudah paham, dari sini kita mengetahui dua orang, dua jenis orang. Nah, kita menghimbau siapa saja dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang menuduh Wahabi-Wahabi atau menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang yang mengkafirkan, bermudah-mudahan mengkafirkan. Yang pertama memang orang ini benci dalam Islam. Ya, seperti itu. Benci terhadap dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, maka perkara orang yang seperti ini selesai. Tinggal didoakan saja. Nah, dia sudah tahu sebetulnya, tapi benci. Ya, benci terhadap ajaran ibadah Syekh Muhammad, akhirnya membuat tuduhan-tuduhan. Imma yang kedua, mungkin dia enggak benci ke Syekh, namun orang yang kedua, jenis kedua ini jahil, nggak tahu siapa syekh, ya tahu sebagian kitab-kitabnya, nggak mau belajar kitab-kitab yang lainnya, akhirnya memuni. Syekh tidak memberi udzur kepada orang yang jahil. Nah, berarti itu pelaku maksiat gak ada udzur, walaupun dia jahil, kafir, seperti itu. Nah, ya mak kita katakan ini, kalau mau tahu Syekh Muhammad Abdul Wahab, pelajari kitab-kitabnya secara menyeluruh. Jangan hanya satu kitab, jangan belajar caranya otodidak. Nah, yang iskal kenapa? Karena orang yang seperti ini ketika ditangkap dari kalangan khawarij yang lainnya, akhirnya kaum muslimin tahu menjadikan hujah tuh, lihat di rumahnya yang dipakai itu kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, referensinya. Nah, akhirnya Syekh yang kata seperti itu. Walaupun tentunya ini sebetulnya bukan suatu konsekuensi, ya, ditemukan kitab akhirnya diambil lazimnya, konsekuensinya, oh konsekuensinya di kitab itu menyesatkan, seperti itu. Nah, karena ditemukan di rumahnya khawarij tersebut, misalnya ada kitabnya Syekh dan yang lainnya, oh berarti kitab ini sesat. Wah, yang ditemukan itu bukan hanya kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya kan? Apa? Al-Quran aja, kitab hadis aja, lalu enggak sekalian Al-Qurannya sesat. Nah, hadisnya sesat, seperti itu. Sama juga, apakah setiap orang itu yang tadi, entah penyidik misalnya kepolisian, ketika menemukan di suatu rumah ternyata ada identitas ini dan itu, kan tidak langsung dihukumi. Ada proses penyelidikan, dipastikan, katanya pakai asas praduga tak bersalah, ya kan? Ini dalam perkara-perkara kriminal biasa seperti itu. Nah, apalagi perkara seperti ini, ya, harusnya ya, coba diproses, diteliti dulu. Nah, kalau nggak tahu, tanya kepada yang tahu. Apa sih, siapa Syekh Muhammad Abdul Wahab? Tanya, seperti itu. Jangan hanya tanya dari pihak yang memusuhi Syekh. Tanya kepada orang-orang yang paham siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, jadi ini perkara yang penting untuk kita ketahui, bahwa Syekh itu memberikan uzur kepada orang yang jahil. Nah, oh penyembah berhala jangan diberi uzur. Kenapa? Gak ada orang yang mengingatkan dia, belum tahu, seperti itu. Ini penyembah berhala, ini sudah jelas di kuburan minta-minta. Syekh kata Syekh, innalan kafir, kita gak mengkafir dengan seperti ini. Tadi jelas Syekh itu memberi uzur. Sehingga memang di kitab ini yang bagaimana? Yang tadi. Ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Apakah orang yang bertanda, contohnya misalkan orang itu berbelanja, dia bertandanya, waduh, jimat saya ketinggalan, yang mengatakan jimat itu dompetnya gitu. Apakah termasuk dia itu sudah terjerumus dalam hal yang ketinggalan, atau bagaimana dengan korban misal atau apa? Ya, hati-hati lah ya, seperti ini kalimat-kalimat sebenarnya dihindari, karena jimat ini simbol kesyirikan. Seperti itu. Walaupun dia tidak maksudkan jimatnya, artinya dia tuh maksudnya jimat itu dompet kan gitu. Beda dengan yang tadi kan. Dia tahu maknanya, tahu isinya, dan memang ucapan tersebut terucap maknanya ya seperti itu emang. Adapun ini yang maknai sama saya ketinggalan. Nah, tapi dihindari. Kalau apa yang terjerumus kesyirikan, wallahualam setahu ana setidak. Tapi ini kalimat al-khatar al-azim, artinya mengkhawatirkan seperti ini. Ini ya. pemakaian kata-kata seperti itu. Kecuali memang dalam suatu daerah makna jimat ini memang maknanya lain misalnya. Bisa. Ada mana lain dari jimat misalnya? Mungkin siapa tahu di Melayu. KBB ya. Nah, mungkin di Melayu itu jimat artinya satu yang lain. Iya enggak? Hah? Hah? Gimana Abu Khadijah? Enggak. Jimat itu apa artinya? Sama juga? Ya jimat itu ya. Nah. Baik. Nah. Ayat yang lain? Nah, nah, problem. Yang tidak diberi untuk yang nomor 2 itu kan ketika dia tahu dosa dia berapa maksiat. Nah itu jenis maksiat apa yang bisa yang menyebabkan dia keluar dari tidak bisa dapat wujud, apakah total semua kemaksiatan atau kemaksiatan yang ada besar besar saja? Maksiat gimana yang dia tidak diberi wujud? Semua maksiat. Ya, namun ikopnya yang sesuai dengan kemaksiatannya. Ya. Kalau itu kemaksiatan kekufuran, ya kekufuran, ya kayak tadi itu, ya seperti orang yang di zaman Rasulullah itu, ya, kafir sudah. Kalau kemaksiatan bukan kekufuran, ya tergantung apa mencuri, ya potong tangannya, seperti itu. Berjima di siang hari Ramadan, ya disuruh bebaskan budak atau, pokoknya apa kemaksiatannya di situ ada. Dalam Islam ikopnya, ya ikopnya tetap dijalankan seperti itu. Sehingga semua yang ada ikopnya, ya seperti itu. Nah, diberlakukan tetap ikopnya itu. Baik, baru. Nah, apa baru? Siapa lagi? Nah, Abu Maulana. Antum seringnya di luar tema. Fadal. Andai kata apa beneran nih? Nah, betul. Apabila seorang wanita dia setelah selesai mandi dulu, kemudian setelah selesai mandi ternyata masih keluar setelah mandi sebagainya, apakah dia masih wajib mandi lagi atau wudhu aja tinggal bersihkan lagi, nah terus kemudian berwudhu seperti itu. Nah, karena bukan keluarnya itu bukan keluar. Ya, apa artinya asal dia dari syahwatnya bukan sudah. Yang membuat hadis akbar itu kan ya karena syahwatnya. Keluarnya kan keluar karena sisa saja. Sehingga selesai mandi junub sudah hadis akbarnya terangkat. Tinggal dia ya keluar lagi, dibersihkan lagi terus berwudu. Nah, yang membuat mandi junub yang menjadi hadis akbar itu apabila keluarnya ima jima, ya timba masuk sumur atau mimpi basah, yang memang mimpi basahnya keluar air, ya itu. Adapun yang selain ini tidak. Nah, ini penting permasalahan juga. Timbal masuk sumur. Karena di sana ada sebuah hadis yang dipahami keliru oleh sebagian ikhwan. Idza taqa al-khitanan faqad wajaba al-ghusl. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Apabila telah bertemu dua khitan, dua kemaluan, faqad wajaba al-ghusl. Wajib untuk mandi. Itu bukan sekedar pertemuan yang dimaksud, ya, bukan sekedar menempel ataupun bahkan lebih dari itu, misalnya apa nih maaf bergesekan misalnya tidak. Sebenarnya para ulama diantaranya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dan yang lainnya, yang dimaksud dengan iltiqa itu harus ada ilaj. Ilaj yaitu memasukkan, masuk berarti timbal masuk sumur. Jadi kalau sekedar ketemu, nempel, berikini tidak mewajibkan mandi. Ya, sedang suami istri sedang mukadimah, terus azan misalnya waktu sudah, kita nggak perlu mandi dia, cukup bersihkan, kemudian wudhu dan salat, ya seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik. Nah, pada kalau apa seseorang itu mengucapkan sesuatu karena satu urusan. Nah, dia ketika bertaubat niatnya mengucapkan apa? Subhanallah. Tapi satu urusan itu tidak ya. Sabakul lisan ini tidak teranggap. Orang mau ngomongnya ya Rab tub alayya, jadi ngomongnya ya Rab tub ilayya. Nah, tub alayya artinya ampuni aku. Alat tub ilayya artinya bertobatlah kepada aku. Jadi kufur. Orang ngomong kepada Allah ya Rab bertobatlah kepada aku. Sama yang satu tulisan maksudnya seperti itu. Buktinya orang yang kehilangan untanya, Allah asyhadu farhan bi taubati ahadikum min rajulin dhala naqati ahadihim. Mengatakan apa? Hah? Apa yang disebutkan? Nah. Ana anta abdi wa ana rabbuk. Satu. Sudah antum lihat di padang pasir sudah enggak ada apa-apa, mati sudah di depan mata. Maut sudah di depan mata. Oh, padang pasir. Padang pasirnya bukan seperti padang pasir Bromo. Ya bisa. Padang pasir deh. Antum tahu padang pasir? Padang pasir itu mobil hilang di jalan karena angin berubah, nggak tahu kemana hilang. Berapa kali kejadian jamaah haji dari Yaman? Beberapa tahun lalu. Hilang, hilang betul-betul. Ini sudah untanya hilang, bekalnya ada di untanya. Subhanallah tiba-tiba kembali. Siapa yang tidak? Orang-orang jauh yang sampai tidak bengok kesenangan, teriak kegirangan. Ya Allah, nah sampai akhirnya apa? Sampai kau lihat keliru ngomong. Nah, tidak terang seperti ini. Nah, yang penting betul-betul sampai kau lihat keliru ngomong. Enggak seperti Muhammad bin Hadi. Orang sampai kau lihat dianggap keliru yang harus ditahdir. Barakallahu fiikum ya ikhwan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.